Mohon maaf untuk yang sudah request kok. Sudah pulang. Seliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetoki lo neng pipi. Suara weru senajan mung ono ngimpi. Ngalem neng dadaku, tambah nono rasa kangen neng hati. Ngalemo neng aku, pendra adem kasih rambut dan neng banyu. Banyu langit sing onon ruwur kaya yo janji seprene tansah kelingan ademe gunung merapi pun tebo melu krungu suaramu ngomongke opo ademe gunung merapi pun tebo sing ning langgran Wonosari Yogyakarta. Sana ayo mbak, jogetnya mbak. Melodinya Indonesia. Janji senajan mung ono ngimpi ademe gunung merapi porobo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung merapi porobo sing neng langgeran Wonosari Yogyakarta. Thank you. capek kok kepiye ibu jambuku sing siji ya. Silakan dimakan. Terima kasih.

Maju sana, maju sana. kilowatt, aku suka ya kilowatt. Demi sampean dari nila sampai.